أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، الذي سهل ويسر لي زيارة إخواني وأبائي في هذه البلاد الطيبة، الطيب أهلها بإذن الله، وألتقي بإخواني في هذا الجامع المبارك، جامع المهاجرين والأنصار. أسأل الله العظيم الكريم أن يبارك لنا في مجالسنا هذه ويرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kami senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kami untuk bertemu, berziarah ke negeri ini, bertemu dengan saudara-saudara kami di masjid ini, Masjid Al-Muhajirin wal-Ansar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي هذه الدقائق ان شاء الله اتواصل مع اخواني في الله بخير ما نتواصل به. الوصية بالأخلاق وبالآداب الإسلامية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، بعض طلاب العلم في هذا الزمن أشد قساوة من الأعراب، بعض طلاب العلم في هذا الزمن أشد قساوة من الأعراب. الله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ويقول من بدا جفا، رسول يقول من بدا جفا إلى آخره. فيقول بعض طلاب العلم عندهم شدة وغلظة أشد من الأعراب، بعض طلاب العلم وليس الكل. ولذلك نتواصى بهذا الجانب، جانب الخلق والأدب. وهناك فرق بين الأخلاق والآداب. على كل حال، سأذكر أربع أحاديث تجمع أصول الأخلاق، أربع أحاديث تجمع أصول الأخلاق ذكرها صاحب جامع العلوم والحكم. رحمه الله عن أبي محمد زيد، عن أبي محمد ابن زيد القيرواني قال أربع أحاديث تجمع أصول الأخلاق. سأذكرها إن شاء الله بعد الترجمة. Dalam detik-detik ini kita akan saling berwasiat, saling nasihat menasihati antara kami dengan saudara-saudara kami dengan sebaik-baik wasiyah, dengan sebaik-baik nasihat, yaitu nasihat tentang adab dan akhlak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah berkata bahwasanya sebagian penuntut ilmu zaman sekarang, mereka memiliki akhlak, memiliki adab yang jauh lebih keras, lebih kaku dibanding orang-orang badui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang badui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, bahwasanya orang-orang badui, yaitu orang-orang yang tinggal di dalam pelosok, di daerah-daerah terpencil, Mereka ini adalah orang-orang yang asyaddu kufran wa nifaqa, yang kekufurannya lebih keras dan kemunafikannya lebih besar. Dan juga sebagaimana dikatakan man bada jafa, barang siapa yang tinggal di pelosok, tinggal di daerah-daerah yang terisolir, maka orang seperti ini kebanyakannya akan memiliki akhlak yang kaku, akan memiliki akhlak yang tidak seperti orang-orang yang tinggal di kota besar. Namun kita akan sebutkan insyaallah ta'ala bahwasanya ada sedikit perbedaan antara akhlak dengan adab. Kemudian di dalam detik-detik ini kita akan sebutkan 4 hadis, yang mana 4 hadis ini mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, menjadi fondasi atau landasan tentang penjelasan akhlak dan adab. 4 hadis ini disebutkan oleh penulis Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab rahimahullah dari Abu Muhammad Zaid Al-Qarawani, bahwasanya 4 hadis ini apabila seseorang memahaminya maka dia akan memahami usulul akhlak, fondasi atau landasan-landasan tentang akhlak. Kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Al-hadith al-awwal قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأصل الأول من أصول الأخلاق، وفيه ضبط اللسان، ضبط اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أن شخصا لا يتكلم إلا بالخير أو يسكت، أليس هذا يكون في قمة الأخلاق؟ أحاديث الأخلاق والآيات كثيرة حتى لا يحصل لطالب العلم شتات، هذه الأحاديث الأربعة تجمع أصول الأخلاق، لأن اللسان الذي يخرج منه تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة. قد يتكلم الإنسان بالحرام، وقد يتكلم بالمكروه، وقد يتكلم بالمباح، وقد يتكلم بالمستحب، وقد يتكلم بالواجب. ذكر هذه الإمام الذهبي رحمه الله وابن القيم في الداء والدواء أن ما يخرج من الإنسان تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. إذا انتبه، كلامك إما حرام أو مكروه، مستحب، مباح، واجب، انتبه. وإنت بتتكلم في ملائكة السجين اللي هنا، الملك الذي على اليمين يسجل الكلام الواجب والمستحب، والملك الآخر يسجل المحرم والمكروه، حتى المباح يسجل كلام مباح، ذهبنا نزلنا أكلنا شربنا كله مباح، يعني لا لك ولا عليك، لكن يسجل، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول، لكنك لا تحاسب عليه يوم القيامة، لا تحاسب على المباح، تحاسب على المحرم تجده في ميزان السيئات، وتحاسب وتؤجر على الكلام الواجب والمستحب. المستحب مثل القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار والمعروف عن المنكر، طلب العلم، الدعوة، كله. وفي كلام واجب مثل أذكار الركوع، أذكار السجود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أشياء واجبة. فالذي تجده في ميزان الحسنات الكلام الواجب والمستحب، انتبه وانت بتتكلم. والذي تجده في ميزان السيئات الكلام الحرام، اما المكروه فلا تؤاخذ عليه أيضا مثل المباح. المكروه كره التنزيه وليس كره التحريم. إذن الموفق من ينتبه للشيء الذي يخرج منه. نعم. حديث yang pertama dari empat hadis yang akan kita sebutkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia menahan lisannya dan diam. Di dalam hadis ini merupakan fondasi atau landasan pertama yang hendaknya seorang penuntut ilmu berpegang dengannya di dalam menjaga akhlak. Di dalam hadis ini kita bisa memetik sebuah hikmah bahwasanya hadis ini mengandung di dalamnya dhabtul lisan. Seseorang bisa menjaga dan menempatkan lisannya sesuai dengan kondisi. Apabila seseorang bisa berbicara dengan baik, maka hendaknya dia berbicara dengan baik. Tapi kalau dia tidak bisa mengeluarkan dari lisannya sesuatu yang baik, maka hendaknya dia diam. Dan ini merupakan apabila kita melihat seseorang yang dia tidaklah berbicara kecuali dengan ucapan yang baik atau dia diam, maka ini menunjukkan wibawa dan akhlak yang baik. Karena lisan seseorang terkadang keluar dari lisan tersebut ucapan yang haram, terkadang keluar dari lisan tersebut ucapan yang mubah, ucapan yang makruh, ucapan yang wajib, ataupun ucapan yang sunnah, dan terkadang ucapan yang mubah, atau yang dikenal dengan istilah al-ahkamul khamsah. Bahwasanya apa yang keluar dari lisan seseorang ini semuanya tidak keluar dari lima hukum syariat, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku di dalam berbicara. Berhati-hatilah tatkala lisanmu mengeluarkan suatu ucapan. Lihatlah lisanmu ke arah manakah dia keluar. Apakah lisanmu berbicara pada perkara yang baik, pada perkara yang dimana engkau nanti akan mendapatkan di dalam catatan amalanmu sesuatu yang baik, yaitu ucapan yang wajib dan mustahab. Ataukah engkau nanti di akhirat kelak akan menyesal dikarenakan engkau mendapatkan di dalam catatan amalanmu bahwasanya engkau telah berbicara dengan ucapan yang haram ataupun yang makruh. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidaklah seseorang berucap sesuatu, mengatakan sesuatu, tidaklah lisannya mengeluarkan satu huruf melainkan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ucapan yang mubah. Misalnya ucapan kita pergi, kita makan, kita minum dan ucapan-ucapan yang mubah lainnya, ketahuilah bahwasanya semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Ia perintahkan kepada malaikatnya sebagaimana firman-Nya, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang manusia berbicara dengan satu ucapan, melafadzkan satu lafaz, melainkan di sisinya ada malaikat yang hadir dan ada malaikat yang mencatatnya. Kemudian di antara ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh lisan terdapat di dalamnya ucapan-ucapan yang mustahab seperti zikir, istighfar yang sifatnya sunnah, maka ini semua akan tercatat di dalam lembaran catatan kebaikan seseorang. Dan terkadang ucapan yang dikeluarkan lisan seseorang dihukumi wajib. Seperti misalnya zikir ketika ruku', membaca misalnya Subhana Rabbiyal Azim, atau misalnya ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la, ini semua terhitung di dalam ucapan yang wajib. Adapun ucapan yang haram, banyak sekali yang kita ketahui, dan juga ucapan yang makruh, dan yang dimaksud makruh di sini atau karahiyatu tanzih, yaitu makruh yang bukan mencapai derajat haram. Inilah ucapan-ucapan yang dikatakan atau yang dikeluarkan lisan seseorang yang tidak keluar dari al-ahkamul khamsa, hukum yang lima yang ada di dalam syariat, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lalu apa yang akan didapatkan seseorang di dalam catatan amalan kebaikannya? Yang akan didapatkan seseorang di dalam catatan kebaikannya adalah ucapan yang mustahab, ucapan yang sunnah, ataupun ucapan yang wajib. Dan ucapan yang akan didapatkan oleh seseorang di dalam kitab amalan kejelekannya adalah ucapan yang makruh dan ucapan yang haram. إذن الحديث الأول فيه ضبط اللسان، والحديث الثاني ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، رددها ثلاثا. هذا الحديث فيه ضبط النفس، الأول فيه ضبط اللسان، وهذا فيه ضبط النفس لا تغضب. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب ولك الجنة. الغضب شر، قال العلماء جماع الشر في الغضب، جماع الشر في الغضب، هذا متفق عليه الكلام، هذا جماع كل شر من ورائه غضب. قتل، إذا قتلت بسبب الغضب، إذا طلقت بسبب الغضب، إذا خاصمت بسبب الغضب، أي مشكلة في الدنيا بسبب الغضب. الموفق من يضبط نفسه ضبط، لا تغضب، هذا ضبط النفس، والأول ضبط اللسان. فإذا ضبط اللسان وضبط النفس وصلت إلى، يعني قطعت مشوار كبير في الأخلاق. لا تتكلم إلا بخير، قل خيرا أو اصمت، ولا تغضب إلا لله. إذا رأيت المعاصي والذنوب تغضب وتضبط هذا الغضب بالشرع، لا تغضب حتى يصل بك الحد إلى أن تفسد في الأرض بسبب الغضب، لا هذا غلط، مثل التفجير والتكفير والقتل وتغيير المنكرات في الشوارع باليد، هذا ليس إليك، هذا إلى ولي الأمر. لا تغضب، تعيش في راحة، تريح نفسك، تريح زوجتك، تريح أولادك، تريح أصحابك، تريح جيرانك، تريح الناس، كلهم يرتاحوا منك لأنك صبور، والله عز وجل يحب الصابرين. فالغضب ليس من ورائه إلا شر وقلة أخلاق وقلة أدب، لأن الإنسان يخرج عن طوره يقول كلام يندم عليه بعد ذلك. إذن هذا هو الضابط الثاني، إذا أردت الأخلاق أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحسن الأخلاق. إن أحدكم يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. نعم. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, berilah wasiat untukku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, memberikan wasiat kepadanya dengan mengatakan, la tanghab, jangan marah. Kemudian orang ini kembali mengulangi ucapannya, wahai Rasulullah, berilah wasiat untukku. Rasulullah kembali mengulangi jawabannya dengan mengatakan, jangan marah. Lalu orang ini mengulangi ucapannya yang ketiga atau yang ketiga kalinya dengan mengatakan, ya Rasulullah, berilah wasiat untukku. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Janganlah engkau menjadi seorang yang pemarah. Ini diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali. Di dalam hadis ini terdapat satu hikmah yang sangat besar, yaitu dhabtun nafs, yaitu seseorang bisa menjaga jiwanya, menjaga hawa nafsunya, menjaga dirinya, menjaga emosinya. Hadis yang pertama terdapat di dalamnya cara seseorang untuk menjaga lisannya. Adapun hadis yang kedua ini terdapat di dalamnya bagaimana seseorang bisa mengatur emosi, bisa mengatur jiwanya. Maka seseorang hendaknya bisa menjaga dirinya agar dengannya dia bisa mencapai akhlak yang baik, yaitu untuk tidak menjadi seorang pemarah. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau menjadi seorang pemarah, ataulah janganlah engkau marah, maka sebagai balasannya engkau akan mendapatkan surga. Para ulama menyebutkan satu ucapan yang tidak ada seorang pun yang menyelisih ucapan ini, yaitu jima'u syarr al-ghadab. Segala sesuatu atau segala keburukan yang muncul selalu disebabkan oleh yang namanya amarah atau yang namanya marah, emosi, sifat emosional. Kalau kita perhatikan pembunuhan, kemudian permusuhan dan seterusnya dari perkara-perkara interaksi sesama manusia, kita dapatkan keburukan yang sangat banyak. Namun apabila kita memeriksa, melihat kembali di balik semua keburukan tersebut, ternyata di baliknya atau di belakangnya terdapat yang namanya marah atau sifat emosi. Maka wahai saudaraku, apabila engkau bisa dan mampu untuk menjaga lisanmu, kemudian menjaga emosimu, menjaga jiwamu untuk tidak menjadi seorang yang emosional, maka sungguh engkau telah mencapai suatu derajat dari derajat-derajat akhlak yang tinggi. Maka janganlah engkau berbicara, janganlah lisanmu berucap kecuali di dalam perkara yang baik. Dan jangan pula engkau marah kecuali dikarenakan marah, cemburu, dikarenakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marah ini hendaknya senantiasa di dalam bingkaian syariat. Tidak pantas seseorang dengan dalih bahwasanya dia sedang marah karena Allah, melihat kemungkaran di mana-mana, lalu dia melakukan pemboman di sini dan di situ, seperti apa yang dilakukan oleh para teroris, melakukan kriminal-kriminal dengan mengatakan ini adalah bentuk mengubah kemungkaran dan marah karena Allah. Mengubah kemungkaran di khalayak ramai, ini adalah tugas pemerintah, ini adalah tugas waliul amr, dan tidak diserahkan kepada setiap orang, yang akan mengantarkan kepada ketidakstabilan keamanan yang ada di dalam negeri ini apabila seseorang melampiaskan amarahnya sesuai dengan apa yang dia pahami dan dia kehendaki. Maka hendaknya kita semua bersabar, dan tidaklah kita marah kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang senantiasa bersabar. Maka yang namanya sifat emosional, selalu marah dan menjadi seorang pemarah, ketahuilah bahwasanya di balik itu semua akan melahirkan tindakan-tindakan dan perbuatan keburukan yang sangat besar, dan tidak ada yang mengetahui akibatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila engkau menginginkan di hari kiamat kelak bersama para nabi, siddiqin, asyuhada dan as-salihin, orang-orang saleh, maka hendaknya engkau menjaga akhlakmu dengan menjaga lisan, menjaga jiwa dan emosional, maka niscaya engkau akan mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang melakukan salat malam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula bihusni khuluqihi, sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang baik, layabluq, dia bisa mencapai derajat yang telah dicapai orang yang senantiasa melakukan sholat malam dan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari. Al-hadith al-thalith min al-ahadith al-arba'ah wa qawluhu alayhi salatu wassalam min husn islam al-mar' tarkuhu ma la ya'nih. رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من المتقدمين. هذا الحديث فيه ضبط التصرفات الزائدة التي ليس لها داعي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا تتكلم في السياسة وأنت لست من أهل السياسة، ولا تتكلم في الطب وأنت لست بطبيب، ولا تتكلم في العلم وأنت لست من أهل العلم، ولا تتدخل في أي شيء أنت لا تحسنه. أي شيء أنت لا تحسنه لا تتدخل فيه، لا تتدخل في الأصدقاء إذا كان ما طلبوا منك التدخل، لا تتدخل في شؤون الآخرين، في شؤون الجيران، في أي شيء لا تتدخل في شؤون الآخرين، لا يعنيك هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لا يعنيك أن تتدخل في فلان وفلان وزيد وعبيد وضيع وقتك وعمرك في تدخلات ليس من ورائها فائدة، هذا ليس من الأدب. الذي لا يعنيك اتركه واهتم بما اهتم بالشيء الذي يعنيك أنت، بإصلاح النفس، إصلاح الزوجة، إصلاح الأولاد، إصلاح حياتك، إصلاح أخراك، اهتم بهذا الجانب، لا تشغل نفسك بأشياء جانبية لا تعنيك. هذا أيضا من كمال الأخلاق. ما تسمع أحيانا يقول فلان ما يتدخل في شيء، ما يؤذي أحد ولا يتكلم ولا يتدخل ولا، حاله حال نفسه، هذه جميلة، ما تتدخل إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة أو خالصة. أما إذا كان هناك مفسدة خالصة أو راجحة فلا تتدخل أبدا. هذا الحديث الثالث من الأربع الأحاديث التي تجمع أصول الأخلاق. Kemudian hadis yang ketiga dari empat hadis yang akan kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga selain beliau dari ulama-ulama yang telah hidup sebelum Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Indikasi yang menunjukkan akan baiknya keislaman seorang adalah tatkala dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Di dalam hadis ini kita bisa memetik suatu akhlak yang sangat mulia, yaitu di dalamnya terdapat dhabtut tasarrufat, yaitu menjaga tingkah laku. Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, menjaga emosi seseorang atau menjaga diri. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga tingkah laku. Maka hendaknya engkau senantiasa berusaha untuk menjaga tingkah lakumu dari perkara yang berlebihan. Menjaga tingkah laku dari sesuatu yang berlebihan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, indikasi yang menunjukkan baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Maka jangan engkau berbicara di dalam urusan politik sementara engkau bukan seorang yang ahli dalam dunia politik. Jangan pula engkau berbicara tentang kedokteran tentang obat, tentang mengobati, tentang merawat, dalam kondisi engkau tidak pernah mempelajari kedokteran, engkau tidak pernah mempelajari farmasi, engkau tidak pernah mengerti tentang dunia kedokteran. Demikian pula, jangan pula engkau berbicara tentang agama Islam, tentang ilmu syariat, dalam kondisi engkau belum pernah mempelajari ilmu syariat. Engkau bukan seorang yang ahli dalam hal tersebut. Dan ini hanya merupakan contoh. Semua apapun yang ada di dalam kehidupan kita, dalam semua lini dan sendi kehidupan kita, yang di situ kita bukan ahlinya dan bukan sesuatu yang menjadi kepentingan kita, janganlah sesekali seseorang masuk ke dalamnya. Dan ini menunjukkan akhlak yang sangat tinggi dari seseorang. Jangan sekali-kali engkau masuk ke dalam hal-hal yang engkau bukan ahli di dalamnya. Demikian pula, hadis ini mencakup tentang seseorang yang senantiasa ikut campur ke dalam urusan orang lain. Ada saudaranya yang sedang berbicara, dia pun ikut campur di dalam pembicaraan tersebut yang dia tidak dibutuhkan di dalam pembicaraan itu. Jangan ikut campur dalam urusan tetangga seseorang. Jangan ikut campur di dalam urusan tetanggamu apabila engkau tidak diminta untuk ikut campur di dalam urusan tersebut. Dan perkara apapun yang engkau tidak diminta di dalamnya, dan ini merupakan perkara yang bukan bagian dari kepentinganmu, maka jangan sekali-kali engkau masuk ke dalamnya. Jangan menyia-nyiakan waktumu, jangan membuang-buang umurmu, karena ini bukan merupakan adab yang baik. Masuk ke dalam urusan orang lain, ikut campur dalam urusan orang lain, ini bukanlah akhlak yang baik. Hendaknya engkau lebih memfokuskan diri di dalam memperbaiki dirimu sendiri, di dalam mendidik anak-anakmu, di dalam menuntun dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Fokuskan dirimu untuk memperhatikan hal-hal ini. Jangan ikut campur di dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari urusanmu. Apabila kita mendengar ada seseorang bahwasanya orang ini, apabila dia tidak diminta, dia tidak akan ikut campur di dalam urusan orang lain, maka kita akan memberikan suatu nilai akan kewibawaan seseorang tersebut. Namun apabila kita mendengar ada seseorang, setiap urusan dia masuk ke dalamnya, setiap ada perkara dia ikut campur di dalamnya, maka orang kita akan memberikan orang tersebut nilai yang minus atau nilai yang negatif tentang akhlaknya. Maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang menjadi bagian dari perhatian kita atau yang penting bagi kita, lalu kita melaksanakannya atau mengambilnya, dan sesuatu yang bukan urusan kita hendaknya kita tinggalkan, kecuali apabila di dalamnya terdapat maslaha rajihah. Kita melihat sesuatu di dalamnya terdapat maslahat apabila kita masuk ke dalamnya, walaupun kita tidak diminta, walaupun kita tidak diminta, tapi karena kita memandang, mempertimbangkan bahwasanya di dalam perkara tersebut terdapat maslaha rajihah, maslahat yang indikasi akan maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya, maka hendaknya kita masuk ke dalam perkara tersebut. Sebaliknya, apabila kita melihat suatu perkara maslaha atau mafsadatnya rajiha, sebaliknya yang terlihat lebih jelas akan terjadi adalah mafsadatnya, maka hendaknya kita menahan diri dan tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Al-hadith al-rabi' مخرج في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الحديث يركز على القلوب وسلامة القلب، والقلوب ثلاثة: قلب ميت وقلب مريض وقلب حي. القلب الميت قلب الكافر والمنافق، والقلوب المريضة قلوب العصاة من المسلمين فيه حياة فيه مرض، قال فيطمع الذي في قلبه مرض. والقلب السليم قلب المؤمن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم سليم من الشرك والبدعة والمعصية، ثلاثة أشياء، سليم من الشرك والبدعة والمعصية، كذلك سليم من الغل والحقد والحسد والبغي والكبر، أمراض القلوب كثيرة. فإذا لم تكن سليم القلب، في قلبك حسد قد تقتل فلان. إخوة يوسف ماذا فعلوا مع أخيه؟ حسد. هل هذا من الأخلاق؟ أبناء آدم قتل بعضهم بعضا، هابيل وقابيل، بسبب ماذا؟ الحسد. هل هذا من الأخلاق؟ أعلى الجرائم مثل في البشرية القتل، هذا ليس من الأخلاق، لأن القلب ليس بسليم، القلب ليس بسليم. فالقلب السليم يحب للآخرين الخير، يحب للآخرين الخير، يحب لهم العلم، يحب لهم التوحيد والسنة، ويحب لهم المال، ويحب لهم الغنى، ويحب لهم الصحة، ويحب لهم العافية، ويحب لهم السلامة، ويحب لهم كل خير، سليم، لا يكرههم ولا يبغضهم ولا يغتابهم ولا يتكلم عليهم ولا يطعن فيهم ولا ولا ولا ولا, ولا. قلبه سليم أصلا، مرتبة عظيمة هذه، مرتبة عظيمة صاحب القلب السليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول لا ومقلب القلوب يكثر من هذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، على الدين الصحيح والاستقامة الصحيحة. أنا وأنت بحاجة إلى هذا الدعاء، أكثر المشاكل موجودة بسبب مرض القلوب، أكثر المشاكل موجودة. الخلاصة إذا سلم القلب سلمت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلح القلب صلحت العين، العين هذه ما تنظر إلى الحرام لأن القلب صحيح. إذا صلح القلب صلح اللسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا صلح القلب سلم الناس من لسانك وسلم الناس من يدك وسلم الناس من النظر إلى العورات وسلم السمع ما يسمع إلى الحرام، ما تسمع حرام أغاني لأن القلب سليم، وسلم الفرج من الزنا والبطن من أكل الحرام. إذا سلم القلب سلم الجسد كله، وإذا سلم الجسد سلم الناس الآخرين منك ومن شرك. والله رائع، والله يا إخواني نركز، اجمع شملك واجمع شتاتك وركز على هذه الأربع الأحاديث، أصول الأخلاق فيها القلب، ركز عليه، اهتم على قلبه، فيه كبر وفيه عجب وفيه غرور وفيه غطرسة وفيه مرض حب الدنيا وحب الرئاسة، يسبب فتن ومشاكل لا أعلم بها إلا الله. كذلك الفضول، أصحاب مكة يقول لك فضول هذا ملقوف، هذا المرغوب اللي يتدخل في أشياء ما تعنيه اضبط هذا الباب. كذلك ضبط النفس عدم الغضب، ثم ضبط اللسان. من وفقه الله اجتهد على هذه الأربع الأشياء سيصبح من المخلقين بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لكل خير، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau melanjutkan hadis yang keempat. Disebutkan di dalam Sahihain dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seseorang beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis ini kita bisa memetik suatu hikmah tentang tarkiz ala salamatil qalb, yaitu hadis ini memfokuskan kita bagaimana caranya untuk menjaga agar hati kita menjadi hati yang bersih dan selamat dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Dikarenakan hati seseorang atau hati manusia terbagi menjadi tiga. Ada hati yang hidup, ada hati yang mayit, hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Adapun hati yang mati adalah hati orang-orang kafir. Adalah hati orang-orang kafir. Adapun hati yang sakit adalah hati para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Hati yang sakit adalah hati para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Dan janganlah wahai para wanita kalian melemah lembutkan suara kalian tatkala berbicara dengan para lelaki sehingga mengakibatkan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati memiliki kemauan atau kecenderungan kepada kalian. Ini adalah hati yang sakit, yaitu hatinya para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Hati yang terakhir, yaitu hati yang hidup, ini adalah hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, "Illa man atallaha biqalbin salim." Sesungguhnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat kelak, yang namanya harta dan keturunan tidak akan bisa bermanfaat bagi pemiliknya kecuali orang-orang yang datang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati yang selamat dari tiga perkara: selamat dari asyirk, kesyirikan, selamat dari bid'ah, dan selamat dari maksiat. Maka inilah hati yang ada pada manusia sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian hati yang selamat juga hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati seperti kedengkian, rasa sombong, kebencian kepada saudaranya, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang sangat banyak. Dan penyakit hati ini, pembahasan tentang hati yang sakit dan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya sangatlah banyak. Lihatlah apa yang terjadi dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka sampai membunuh Nabi Yusuf dikarenakan kedengkian mereka atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kebencian, kedengkian, bahkan pembunuhan ini sebabnya dikarenakan penyakit yang ada di dalam hati pelakunya. Juga apa yang terjadi dengan Qabil dan Habil, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang cerita atau kisah dua anak Adam yang mana salah satunya membunuh yang lainnya, semuanya dikarenakan kedengkian, yaitu penyakit yang ada di dalam hati pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian dosa terbesar yang terjadi pada manusia adalah pembunuhan. Sebagaimana yang kita sebutkan kisah tentang Qabil dan Habil, bahwasanya yang satu membunuh yang lainnya, dan ini adalah dosa terbesar yang terjadi antara sesama manusia adalah pembunuhan. Sebabnya adalah dikarenakan kebencian salah satunya terhadap yang lainnya. Maka hati yang selamat adalah hati yang mencintai untuk saudaranya kebaikan. Hati yang menginginkan saudaranya memahami tauhid, memahami sunnah, memahami hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menginginkan saudaranya hidup dalam ketentraman, menginginkan saudaranya hidup dalam kecukupan. Ini merupakan hati yang selamat, yaitu hati yang mengharapkan saudaranya memiliki atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Dan apabila seseorang memiliki hati yang seperti ini, sungguh dia telah mencapai martabah 'azimah, dia telah mencapai derajat yang mulia di dalam akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui banyaknya penyakit hati dan mengetahui bahwasanya hati-hati manusia semuanya dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa dan sering sekali mengulang-ulangi di dalam kehidupan beliau untuk mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agama yang bersih, di atas agama tauhid. Dan beliau sering sekali mengatakan, na'am wa muqallibal qulub, iya wa muqallibal qulub, demi yang membolak-balikan hati. Beliau senantiasa mengulang-ulangi ucapan bahwasanya Allah yang membolak-balikan hati, sehingga beliau senantiasa meminta kepada yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, agar mengokohkan hati beliau di atas agamanya. Dan kita lihat sangat banyak sekali permasalahan dan permusuhan yang terjadi antara manusia di dalam interaksi mereka, semuanya dikarenakan penyakit yang ada di dalam hati-hati manusia. Al-khulasa, ringkasan dan kesimpulannya, bahwasanya apabila hati seseorang telah bersih, hati seseorang menjadi hati yang selamat, maka jasadnya pun juga akan menjadi jasad yang selamat. Dia akan menjadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwasanya ia adalah hati. Maka apabila hati seseorang merupakan hati yang baik, hati yang selamat, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan selamat. Jasad ini akan mendapatkan pengaruh dari hati yang ada di dalamnya. Mata misalnya, mata seseorang akan selamat apabila hatinya juga selamat. Ia tidak akan melihat kepada perkara yang haram, kepada aurat wanita, apabila hatinya merupakan hati yang selamat. Telinga seseorang bisa selamat, dia tidak mendengarkan perkara yang Allah murkai, seperti mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik. Dia akan menjauh dari hal-hal tersebut apabila hatinya merupakan hati yang selamat dan hati yang bersih. Karena hati yang selamat tidak mungkin melihat kepada aurat wanita, tidak mungkin mendengar kepada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti musik dan nyanyian, dan juga anggota tubuh yang lain seperti perut. Dia akan menjaga perutnya untuk tidak memakan perkara yang haram, untuk tidak merampas harta saudaranya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan semua anggota tubuhnya akan selamat. Dan apabila anggota tubuhnya selamat dikarenakan hati yang selamat, maka orang lain pun juga akan selamat dari keburukan dan kejelekan hatinya. Maka kesimpulannya, apabila manusia telah menjaga hati-hati mereka, maka semuanya akan baik di dalam kehidupan dunia ini. Maka saudaraku, ingatlah empat hadis ini. Empat hadis yang menjadi fokus dan landasan di dalam kita berakhlak dan beradab. Hadis bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita mengatur emosi, bagaimana kita menjaga tingkah laku dari sesuatu yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menjaga hati. Bagaimana kita menjaga hati agar tetap senantiasa selamat dari kejelekan dan penyakit-penyakit hati lainnya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Juga tambahan yang berikutnya adalah hendaknya kita menjauhi yang namanya al-fudul, ikut campur di dalam urusan orang lain. Al-fudul malghuf. Orang-orang yang fudul ini orang-orang yang seperti katak dalam tempurung. Dia senantiasa ingin mengetahui bahwasanya dialah yang terbaik, bahwasanya tidak seolah-olah semua orang membutuhkannya. Dia ingin masuk ke sini, ingin mengetahui yang itu, ingin mengetahui perkara-perkara yang tidak penting baginya. Maka hendaknya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan akhlak yang baik, dengan adab yang indah, dengan memperhatikan pokok-pokok landasannya, yaitu empat hadis yang sebagaimana telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.